Dah. Benarkah Qabih Habib berbunuh kerana seorang perempuan bernama Iqlimah? Bukankah kerana perbezaan korban mereka kepada Allah? Kalau palsu, dari mana cerita itu? Benarkah daripada Yahudi? Dengar molek, banyak datang kepada kita hadis-hadis Israiliyah dalam bab-bab asbab nuzul dan seumpamanya. Cuma kita salah faham dan konsep kita dengan Israiliyah itu sendiri. Israiliyah ni artinya cerita hak orang Islam bercerita. Dulu dia agama Yahudi, masuk Islam dah. Bila masuk Islam, bawakan dia suka bercerita. Tanduk tagih cerita semua. Maka dikatakan cerita Israiliyah, bukan cerita orang kafir. Cerita sahabat-sahabat Nabi hak dulu Yahudi. Faham? Dah guna Israiliyah. Israiliyah ni dua. Yang pertama tidak diterima, yang kedua diterima. Kita salah faham. Israiliyah tak pakar rasul. Dahkan ulama-ulama menegakkan Israiliyah terbagi dua. Yang tidak bercanggah dengan syarak, diterima pakar. Yang bercanggah dengan syarak, tidak diterima pakar. Faham? Macam dia cerita bumi kita ni duduk atas tanduk lembu. Lembu duduk segok kot bawah. Maka tu tolak out stesen tu. Nah, jadi kalau Israiliyah sekalipun dari cerita itu tidak bercanggah dengan syarak, maka kita terima. Begitu termasuk juga dengan Israiliyah yang menceritakan tentang nak Qabil dan Habil yang dengki dengan sebab perkahwinan bertukar adik-beradik. Nah, kerana Nabi Adam anak-anaknya dibenarkan kahwin adik-beradik. Nah, kalau tak benar kahwin adik-beradik, tak ada orang lain dah, pasal Nabi Adam manusia yang pertama. Nah,